jujur padaku. Yang foto siapa di dompetmu? Yang kok kamu diam begitu? Sayang, jawab atau aku pergi sayang. Siapa dirinya, karena memang tak ada yang lain. Terus hubungiku lagi, jangan bilang ini yang terakhir. Aku ngerti kamu, kamu ngerti aku sayang kamu selamanya. Aku